Malam ini ada yang sudah mandi, ada yang belum mandi karena air tidak ada di rumah. Kalau di Bali kering sekali, mungkin Magelang juga ikut kering. Karena semua sumber air sudah dijadikan bangunan. Coba bayangkan jika kalian jadi air. Kalian hanya ditimbun dengan beton. Tapi tidak pernah dipelihara. Hutan-hutan digunduli. Lautan direklamasi. Kalau semua begitu, tinggal 3-5 tahun lagi, kalian tidak akan minum air, tapi minum bensin. Sebuah lagu yang ditulis oleh saya sendiri dan musik Lejering. Bagaimana air itu menangis karena tidak pernah merasa dipelihara. Water not war. About the sirens of this burning clown, why should I cry if I know I'm gonna fall? I lost my breath when I get into the crowds. All the drive is so hard until they're taking me out of this storm. I see the hopeless under my skin gun, and I wonder why I try to save my soul. Try to save my soul. Day by the day I'm sailing to the ground. Pick out the light, taking off into the sound. How many days do I stand on dying? No one's care. And I don't mind anymore. About the sirens of this burning cloud, why should I cry if I know I'm gonna fall? I lost my breath when I get to the crowd. All the drag is so, come on, say! Until the taking. I'm dying, no one's there. And I just